tolong hargai ya kak. Bikin kita luka, maka sini so ujang. Oh tidak apa jalan, mau maju ada orang, mau mundur serta sayang. Ikan hiu melayang-layang, kita bilang anakku sayang. Suka meringan masa lalu, mau kasih habis waktu sampai nabat tadi ya aduh. Pasnya nama Raju, so pasti kita mau buju. Karena cuma ngana yang kita mau, so ni mau cari baru. Apalagi balik bayang dulu. Cuma ngana yang tak suka kalau dia tak selupa. Kalau dia tak terluka, kalau dia tak terluka, kalau dia tak terluka. Bikin kita luka, napa sini so ujang. Oh tidak tabah jalan, mau maju ada orang, mau mundur so tak sayang. Kita janji nak dan setinggal nyana sendiri. Kita tidak mau hianati, pasti tak sebati. Orang lain cuma boleh suka tapi diri. Mari kita so miliki sepenuhnya tapi hati. Karena ngana tak berjuang, cuma ngana yang tak sayang. Makanya jangan dulu hilang, tak selalu ada pengana jangan.